Sudah ya? Ya Allah, perani sampai rupa lemah ngono rek. Gandeng-gandeng sampai koyo ngono. Oke, bareng New Palapa. Untuk lagu yang kedua kalinya dari saya. Terima kasih sayang. Terima kasih Mas Brode.